السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mudahkan kita untuk kembali bermajelis ilmu setelah sebelumnya libur Ramadan. Ya, insya Allah kita akan kembali mempelajari ilmu syar'i. Khususnya dalam majelis ini kita sedang membahas kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala. Di mana kita sebelumnya telah menyelesaikan Kitabus Shalah, ya alhamdulillah kita sekarang memasuki Kitabul Janaiz, kitab tentang mengurus jenazah. Akan tapi sebelum ke sana, maka penulis di sini akan menyebutkan beberapa adab dan tata cara ketika kita menjenguk orang sakit dan ketika kita berada di sekitar orang yang sakaratul maut, ya, sedang sakaratul maut. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini penulis berkata, yusannu listi'dadu lil mauti wal iktharu min dzikri. Disunahkan untuk mempersiapkan menghadapi kematian dan memperbanyak mengingat kematian tersebut. Maka di sini kita lihat disunahkan untuk mempersiapkan menghadapi kematian, yakni dengan taubat. Dengan bertaubat, yaitu taubat nasuha, dan yang dimaksud dengan taubat nasuha itu adalah taubat yang terpenuhi tiga rukunnya. Yang pertama adalah berhenti dari dosa yang dilakukan, ya, dosa apapun itu, begitu ya. Berhenti dari dosa yang dilakukan. Kemudian rukun yang kedua adalah menyesali apa yang telah dilakukannya tersebut, keharaman atau dosa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini tiga rukun dari taubat nasuha. Maka disunnahkan, ya, untuk mempersiapkan menghadapi kematian dengan taubat. Bahkan kita katakan ini tidak hanya sunnah kan, tapi wajib, ya. Wajib untuk mempersiapkan bekal kita, yakni di akhirat kelak, karena kita tidak tahu kapan dan di mana, ya, kita akan menemui ajal kita tersebut. Wal iktharu min dzikrihi, dan disunahkan untuk memperbanyak, ya, mengingat kematian sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzihi min ladzat. Yaitu berbanyaklah mengingat, ya, sesuatu yang merupakan pemutus kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Maka di sini kita lihat ini kita katakan, ya, zahir dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aktsiru fi'l amr. Maka ini hukum asalnya sebenarnya adalah wajib, ya. Hukum sebenarnya asalnya adalah wajib. Akan tapi di sini penulis sebutkan disunnahkan, ya, mengingat ini termasuk wallahu alam, ini termasuk bab adab. Perintah dalam bab adab itu maksudnya sunnah. Akan tapi maksudnya kita memahami bahwa yakni kita harus wajib, ya, untuk mengingat mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, karena itulah, ya, salah satu cara terampuh agar kita senantiasa bisa bertaubat dan menjauhi kemaksiatan dan keharaman. Kemudian penulis berkata, "Watusan nu'iyadatu maridin muslimin." Disunnahkan untuk menjenguk orang sakit muslim, ya. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim, ya, hakul muslim 'alal muslim khamsun, ya, haknya muslim terhadap muslim yang lain itu ada lima. Raddus salam, yaitu menjawab salam, wa iadatul marid, menjenguk orang sakit, wattiba'ul janais, ya, mengikuti jenazah, wa ijabatud da'wah, ya, kemudian menjawab panggilan, wa tasmitul atis, dan yakni mendoakan orang yang bersin. Maka di sini kita lihat salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Dan disebutkan di awal hadis, hakul muslim 'alal muslim. Itulah mengapa di sini penulis katakan Tusannu iyadatu maridin muslim. Disunnahkan untuk menjenguk orang sakit yang muslim. Bagaimana kalau tidak muslim? Maka tidak masalah. Itu termasuk yakni muamalah terhadap sesama manusia dan kita niatkan untuk mendakwahkannya. Mendakwahkan kepada Islam. Baik dengan kita kata-kata ataupun dengan perbuatan baik kita. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat hakul muslim ala muslim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis tadi, hak muslim terhadap muslim yang lain. Dan disebutkan oleh penulis disunahkan. Ya Allah alam ini masuk dalam bab adab tadi. Akan tapi sebenarnya kalau kita katakan wajib maka ini tidak yakni bukan merupakan pendapat yang jauh begitu ya, bukan merupakan pendapat yang lemah. Yakni wajib maksudnya fardu kifayah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam di Taimiyah, fardu kifayah untuk menjenguk ya saudara muslim yang sedang sakit. Dan di sini kita lihat ghibban. Ya, tusannu iyadatu maridin muslimin ghibban, yaitu tidak setiap hari. Ya, yauman wa yauman, yakni sekarang menjenguk, kemudian besok jangan menjenguk lagi akan tapi ya mungkin besoknya lagi atau besoknya lagi dan seterusnya. Jadi jangan setiap hari dalam rangka agar tidak menyusahkan mayit tersebut. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa ini kembali kepada kalau tidak salah ini pendapat ikhtiarnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan ini kembali kepada maslahat orang yang sedang sakit tersebut. Ya, kalau misalkan orang yang sakit tersebut sedikit atau ya tidak ada yang menunggui merawatnya atau ya anggota keluarga yang merawatnya itu butuh untuk dibantu begitu ya, dan itu kalau misalkan yang paling maslahat adalah kita datang setiap hari untuk membantu merawat orang yang sakit tersebut atau membantu keluarganya yang merawat gitu ya, syifan gitu ya istilahnya. Maka tidak masalah. Ya ini kembali kepada maslahat. Itu pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Min awalil marad, dari awal sakitnya. Dari awal sakitnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim yakni sittun, ini di riwayat lain ya, hak muslim terhadap muslim yang lain adalah 6. Wa idza marida fa'udhu, di salah satu dari yang 6 itu adalah wa idza marida, jika dia sakit fa'udhu, ya fa menggunakan fa, menggunakan idza kemudian fa, jadi ketika dia sakit maka jenguklah. Maka ini menunjukkan yakni tidak menggunakan kata summa, maka ini menunjukkan yakni tidak ada jeda, tidak ada jeda atau jedanya sedikit begitu ya, sehingga disimpulkan oleh para ulama Hanabilah bahwa disunahkan untuk yakni menjenguk dari awal sakitnya. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa disunahkan untuk menjenguk setelah 3 hari. Setelah orang sakit tersebut 3 hari baru kemudian dijenguk berdasarkan adanya riwayat yang lain dalam masalah ini yang menyebutkan yakni angka 3 hari. Akan tapi ya kita katakan ini kembali kepada maslahat sekali lagi ya. Wallahu a'lam, ini kembali kepada maslahat. mengingat hadis yang 3 hari tadi juga dibahas oleh para ulama ya, diperdebatkan tentang kesahihannya. Dan juga yakni istimbat dari hadis yang tadi idza marida fa'udhu, istimbat dari lugah ya, dari bahasa idza menggunakan idza kemudian menggunakan fa ya, jadi yakni tidak begitu kuat. Allah alam, yang paling ya, kuat dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada maslahat sebagaimana pendapat sebelumnya yang masalah ghibban tadi, yang masalah apakah tiap hari untuk jenguk atau ya jangan tiap hari atau cukup sekali saja begitu ya. Atau yakni dalam masalah ini apakah dari awal sakitnya atau setelah 3 hari, ini kembali kepada maslahat. Kalau misalkan maslahatnya adalah kita dengar ada tetangga sakit atau ada orang lain sakit, teman kita sakit atau siapapun itu sakit, saudara seiman muslim, kemudian kita menjenguknya, ketika kita lihat maslahatnya adalah kita langsung menjenguknya ya, mengingat misalkan ya yang terdekat darinya jauh semua begitu ya, dia sakit tiba-tiba harus masuk ke rumah sakit dan tidak ada yang menunggu, maka tentunya yang paling maslahat adalah kita datang lebih awal begitu ya, langsung langsung datang, langsung kita jenguk orang tersebut dalam rangka untuk merawatnya, menghiburnya dan seterusnya. Ini kembali kepada maslahat. Kemudian bukratan wa asyiyah, yakni menjenguk orang sakit itu petang, pagi ataupun petang. Dalam artian tidak disunahkan untuk datang di tengah hari misalkan, di tengah hari. Mengapa? Karena itu akan membuat yakni kesusahan bagi orang yang dijenguk atau yang merawat orang yang menjenguk tersebut, begitu ya. Waktu siang itu adalah waktu tempat waktunya untuk istirahat, ya, baik bagi yang sakit ataupun yang merawat orang yang sakit tersebut. Jadi sebaiknya kita tidak datang pada waktu siang. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, laisa hadza waqtu iyadah. Ini bukan waktu untuk menjenguk. Ini kembali kepada yakni apa yang pantas untuk kita lakukan ketika kita bertamu, atau dalam kasus ini lebih parah dari bertamu ya, karena ini kalau kita datang bisa membuat lebih menyusahkan tuan rumah atau yang sakit begitu ya. Sehingga ini harus kita memperhatikan kapan kita bisa menjenguk orang yang sakit tersebut. Kalau di rumah sakit tentunya sudah ada jam jam besuk. Kemudian penulis berkata, wa fi Ramadan lailan, dan kalau di bulan Ramadan disunahkan untuk menjenguknya pada malam hari. Mengapa? Karena kalau pada pagi hari atau siang hari atau sore hari ya bisa jadi memberatkan. Kalau tidak memberatkan yang sakit, maka bisa jadi memberatkan yang merawat, karena ketika yang merawat itu puasa begitu ya, maka tentunya kalau kedatangan tamu tentunya adab bagi yang merawat, kalau ada yang menjenguk maka tentunya diberikan suguhan semampunya begitu ya. Maka ini juga akan tentunya akan memberikan yakni aktivitas tambahan bagi yang merawat, bagi yang menjaga orang yang sakit tersebut. Intinya adalah kita menjenguk jangan sampai merepotkan. Ini kembali kepada makna tersebut ya. Kembali kepada maslahat. Baik. Kemudian wa tadzkiruhu at-taubah, disunahkan untuk mengingatkan orang yang sedang sakit tersebut untuk bertaubat. Dan ini tidak hanya bagi orang yang sedang sakit, akan tapi orang yang masih sehat ya, teman kita, keluarga kita, apalagi semuanya harus kita senantiasa mengingatkan untuk bertaubat. Wal wasiyah, dan kemudian kita disunahkan untuk mengingatkan orang yang sedang sakit tersebut untuk berwasiat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hakum ri'in muslim lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun 'inda." Wajib bagi seorang muslim ketika dia memiliki sesuatu yang harus dia wasiatkan, ya, maka tidak boleh bagi dia untuk melewati dua malam kecuali wasiat tersebut harus dituliskan di sisinya. Contoh wasiat misalkan ya, dia punya utang ya, dia mewasiatkan agar hutangnya tersebut, dia punya utang ke fulan sekian, tolong dibayarkan nanti kalau misalkan saya sudah tiada begitu ya, atau misalkan ada kewajiban yang lain atau amanat-amanat yang lain dan seterusnya. Kalau mewasiatkan secara, kalau itu kewajiban. Kalau mewasiatkan yang tidak wajib misalkan ya, Anda mewasiatkan agar yakni sekian rupiah dari harta ana diberikan kepada fulan, padahal tidak ada utang, tidak ada apa-apa, maka ini dibahas oleh para ulama, itu insyaallah dibahas di kitab tentang wasiat ya. biasanya digabung atau dibahas bersama dengan masalah waris. Yakni tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Kalau misalkan ada seorang punya harta misalkan 10 juta, kemudian dia punya surat wasiat, setelah meninggal surat wasiatnya dibaca, kemudian ternyata bunyi wasiatnya adalah, tolong berikan harta saya 5 juta rupiah, berarti setengahnya, 5 juta kepada fulan. Padahal tidak ada utang, tidak ada apa, kalau memang berutang maka harus diberikan 5 juta. Tapi kalau tidak ada hutang, tidak ada apa, ini murni, murni pemberian dari orang tersebut kepada si fulan, maka ini tidak boleh, karena melebihi sepertiga dari hartanya. Jadi cuma yang diberikan kepada fulan tersebut cuma sepertiga dari 10 juta. Sisanya, ya, maka nanti ada perincian ya. Ini banyak perinciannya sebenarnya. Yakni ada uang yang harus dikeluarkan untuk biaya jenazahnya, biaya mengurus jenazahnya, biaya mungkin biaya ambulans, biaya rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian, yakni ada uang yang harus dikeluarkan kalau misalkan dia ada utang. Baru setelah semuanya dikeluarkan, sisanya baru sisanya untuk ahli waris. Sesuai dengan persentase untuk masing-masing ahli waris. Tapi di sini manakah yang lebih didahulukan, ya? Apakah wasiat dulu atau utang dulu atau biaya pengurusan jenazah dulu dan seterusnya, ini dibahas di bab lain. Insya Allah nanti kita akan bahas kalau kita berada di bab tersebut, insya Allah Taala. Dan mungkin harus membahas kitab lain, ya. Ketika kita bahas kitab lain, karena kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid ini cuma mencakup seperempat dari ilmu fikih, yaitu masalah ibadat, masalah muamalat, masalah munakahat, masalah jinayat. Tidak ada di kitab ini, insya Allah kita akan bahas di kitab yang lainnya, insya Allah Taala. Wa yad'u lahu a'idun bil afiyah was salat, disunahkan untuk mendoakan kepada orang yang sedang sakit tersebut dengan kesehatan dan dengan yakni as-salah, yakni kesolehan. Semoga engkau menjadi pribadi yang bertakwa gitu, yang pribadi yang soleh, dan juga semoga engkau diberikan kesehatan, kesembuhan dan seterusnya. Baik. Misalkan di antara doa misalkan syafaqallah, ya, kalau untuk laki-laki syafaqallah, kalau untuk perempuan syafaqillah, ya. La ba'sa tahurun insyaAllah. Begitu. Syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaAllah. Jadi kalau laki-laki syafaqallah, kalau perempuan syafaqillah. Kalau untuk perempuan syafaqillah. Ya, kalau yang sakit itu perempuan, maka syafaqillah. Kalau yang sakit itu orang ketiga, dia laki-laki syafahullah. Kalau perempuan syafahallah. Ya, ini penting karena banyak chat WA. Biasanya kalau kita sedang mendoakan orang sakit di zaman ini, biasanya melalui chat WA, ya. Masya Allah. Sering keliru domir, sering keliru domir. Yang sakit perempuan tapi kita menggunakan bahasa syafahullah, ya, itu kesalahan. Kalau yang sakit perempuan dan itu orang ketiga misalkan, ya, maka semoga dia diberikan kesembuhan oleh Allah, maka itu kita harus menggunakan lafadz syafahullah. Tapi ini tidak berlaku untuk barakallah, ya, karena barakallah ka di sini di baraka itu bukan domir, barakallah. Jadi untuk laki-laki ataupun perempuan tetap barakallah. Jangan mengucapkan barakillah. Malu-maluin, ya. Yang benar itu barakallahu fikum atau fika. Kalau perempuan fiki, ya, barakallahu fika, kalau perempuan barakallahu fiki. Jadi ka di barakallah tidak berubah. Berbeda dengan jazakallah. Jazakallah khairan itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan baru jazakillah. Jadi jangan dikiaskan jazakallah, jazakillah, barakallah, barakillah. Malu-maluin, ya. Baik. Wala yutilul julusa indah. Disunahkan juga untuk tidak memperlama duduk di orang yang sedang sakit tersebut. Karena ini akan memberikan masyaqqah pada dia, ya. Wa yambaghi afwan. Ini juga kembali kepada maslahat. Kembali kepada maslahat. Kalau misalkan ternyata orang tersebut, ya, tidak ada orang lain lagi atau yang merawatnya cuma satu orang sehingga kerepotan, dan kita misalkan yang paling maslahat adalah kita berlama-lama di situ untuk membantu atau menemani atau yakni menghibur dan seterusnya, maka tidak masalah berlama-lama. Jadi kembali kepada maslahat. Wa yanbaghi ay yuhsina dhannahu billah, dan wajib untuk husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang sedang sakit. Ini kalimat ini, ya, tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah tuntunan bagi orang yang sedang menjenguk. Sedangkan kalimat ini, wayam bagi ayyuhsinadzonnahu billah, ini kalimat yang berlaku untuk orang yang sedang sakit. Wajib bagi dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk yakni memberatkan sisi roja. Sebagaimana kita mengetahui di pembahasan akidah, ya, bahwa kita wajib untuk menyeimbangkan antara roja dan khauf. Roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian jangan kita terlalu berat pada roja, berharap kepada Allah, yakni sehingga kita kurang takutnya kepada Allah, ini akan membuat kita mudah untuk melaksanakan kemaksiatan. Tidak masalah maksiat, Allah pasti yakni maha pengampun. Allah maha pengampun. Nah, ini berarti orangnya lebih berat rojaknya daripada khaufnya. Khaufnya bahkan tidak ada sama sekali, bisa jadi. Atau orang yang khaufnya lebih berat daripada rojaknya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tapi dia kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa yakni tidak akan ada ampunan kalau misalkan melakukan sebagian dosa. Sehingga dia meyakini bahwa sebagian dosa, dosa besar itu adalah pembatal keislaman. Ini seperti orang-orang Khawarij. Ya, mereka itu lebih lebih kuat takutnya daripada rasa harapnya kepada Allah. Bahkan bisa jadi tidak ada rasa harapnya lagi kepada Allah. Jadi, dosa besar dianggap itu sudah yakni kekufuran dan itu tidak akan yakni diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah penyimpangan. Jadi harus seimbang antara rojak dan khauf. Akan tapi dalam kondisi yang sakit seperti ini, diberatkan sedikit ya aspek rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sedang terkapar sakit, naudzubillah min dzalik, ya semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan ya untuk beraktivitas dan tentunya beramal ibadah. Tetapi ketika seorang sedang sakit, maka dia harus beratkan sedikit sisi rojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ampunan dari Allah. Dia mengharapkan ya pahala atas yakni rasa sabar yang dia harus kesabaran yang dia sedang praktekkan sekarang karena dia sedang sakit begitu ya. Jadi dia ihtisab ya meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang sedang dideritanya tersebut. Wala yajibu tadawi walau dhanna naf'ahu. Tidak wajib untuk berobat walaupun dia ya berpikir bahwa obat tersebut bisa memberikan manfaat baginya. Ini sebagaimana ya yang dikisahkan ketika ada seorang sahabiah, ketika ada seorang sahabiah yang terkena penyakit epilepsi, maka ya beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani beliau meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kesembuhan bagi beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, maka engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'awtullaha ayyu afiyaki. Dan akan tapi kalau engkau mau, maka aku akan mendoakan kepada Allah ya untukmu agar engkau itu sembuh. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani pilih mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan. Antara bersabar dan nanti insyaallah akan mendapatkan surga, walakil jannah, ya engkau akan mendapatkan surga, ini janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau engkau tetap meminta aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan. Maka lihat sahabiah ini, beliau memilih asbiru ya Rasulullah, aku bersabar. Akan tapi kemudian beliau berpikir, kemudian beliau request lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni atakashaf pada Allah li an la atakashaf. Yani kalau sedang terkena penyakit epilepsi atau ayan ya, itu auratnya terkadang terbuka, kata beliau, kata sahabiah tersebut. Sahabat perempuan, sahabiah itu sahabat perempuan ya. Kata sahabiah tersebut, terkadang ketika sedang kambuh maka auratnya tersingkap, terbuka. Maka berdoalah kepada Allah, tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya auratku tidak tersingkap. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau sahabiah tersebut ya. Maka dari hadis ini kita dapatkan faedah bahwa tidak wajib untuk berobat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan antara antara sabar atau ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani berdoa kepada Allah ini maksudnya wasilah. Ya, yakni tidak wajib untuk menempuh wasilah yang zon kuat kita ini akan menyembuhkan. Kalau didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zon kuat kita tentunya itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini zon kuat kita. Kecuali kalau Allah berkehendak lain tentunya, ya. Tapi zon kuat kita ini yang berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi walaupun wasilah tersebut zon kuat kita itu bisa menyembuhkan, akan tapi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan pilihan. Itu berarti boleh untuk memilih. Ah, berarti ini menunjukkan tidak wajib untuk berobat. Walaupun kita meyakini bahwa obat ini manjur sekali begitu ya. Yani tapi di sini ada perincian ya. Sekali lagi di sini ada catatan, yaitu kalau misalkan kita tidak masalah kalau tidak mengambil wasilah atau obat tersebut. Kalau kita tidak ambil obat tersebut atau wasilah tersebut, kemudian itu akan memadorotkan, memberikan madorot, ya, mengancam nyawa. Kalau sudah bahasanya itu mengancam nyawa, ya, karena berbeda antara sakit yang mengancam nyawa, kalau kita tidak segera diobati maka ini akan meninggal dunia, ya, naudzubillah min dzalik, begitu ya. Atau sakit yang tidak sampai mengancam nyawa, kan, tapi tentunya yang namanya sakit tentunya itu adalah cobaan dan masyakoh, kesulitan dan suatu yang tidak mengenakkan, tentunya berbeda. Penyakit itu bertingkat-tingkat tentunya kan. Tapi kalau sakitnya itu, kalau misalkan kita tidak mengambil suatu wasilah atau obat, kemudian itu bisa mengancam nyawa, maka wajib untuk mengambil wasilah tersebut atau obat tersebut sembari bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la darar la dirar. Ya, tidak boleh ada yang sesuatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. Jadi kalau penyakitnya itu bisa mengancam nyawa, kalau tidak diobati, maka wajib untuk berobat. Tapi kalau misalkan tidak sampai mengancam nyawa, maka bahasan yang tadi, tidak wajib. Walaupun kita memiliki zon kuat bahwa obat ini atau wasilah ini akan yakni memberikan manfaat pada pada kita, yakni sakit kita akan terangkat begitu ya. Bismillah. Watarkuhu afdol. Ya, jadi kalau misalkan yakni sekarang sakit yang tidak mengancam nyawa itu juga terbagi dua, ya. Sakit yang tidak mengancam nyawa itu terbagi dua. Kalau sakitnya tersebut memberikan masyaqqah kepada kita tapi tidak sampai mengancam nyawa begitu ya, maka berobat tentunya lebih baik. Ya, at-tadawi afdol di sini. Kan tapi kalau misalkan yakni kalau misalkan tidak memberikan masyaqqah, maka tidak berobat itulah yang lebih afdol, ya, tidak mengancam nyawa dan juga tidak memberikan masyaqqah. Maka meninggalkan berobat maka itu lebih afdol. Kenapa? Karena itu lebih besar rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit yang tidak mengancam nyawa tapi memberikan masyaqqah, tadi kita katakan berobat lebih afdol, ya. Tentunya itu bukan berarti kita mengurangi tawakal kita. Kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Tapi mengapa kita katakan berobat lebih afdol? Karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan, ya, Usamah bin Syarik, seorang sahabat, untuk berobat. Tadawau ibadallah. Ya, berobatlah wahai hamba Allah. Ya, dalam rangka untuk menggabungkan seluruh hadis dan riwayat ini, begitu ya. Maka itulah mengapa kita buat perincian tadi. Jadi kalau sakitnya itu bisa mengancam nyawa, maka wajib untuk berobat. Kalau tidak mengancam nyawa dan memberikan masyaqqah, ya, kalau tidak berobat, maka berobat lebih afdol. Kalau tidak mengancam nyawa dan juga tidak memberikan masyaqqah, maka tidak berobat lebih afdol. Ya, karena itu lebih menguatkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumu bi muharram. Haram untuk berobat dengan yang haram. Haram untuk berobat dengan yang haram. Yakni berobat dengan yang haram, misalkan ya sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk berobat dengannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wala tadawau biharam." Ya, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau masalahnya itu adalah darurat, maka ya ini beda cerita. Kalau sesuatunya itu darurat dan tidak ada yakni sesuatu yang bisa yakni menyelamatkan orang tersebut dari kondisi darurat tersebut kecuali dengan sesuatu yang haram tadi, maka ya tidak masalah. Sebagaimana kaidah fikih, ya, al-mahdzurat tubihu ad-darurat tubihul mahdzurat, ya, ad-darurat tubihul mahdzurat, yaitu kondisi darurat itu yakni membolehkan sesuatu yang haram. Akan tapi itu qadar bi qadarihi, akan tapi sesuai kadarnya, tidak boleh terlalu banyak, ya, melebihi yang dibutuhkan untuk melepaskan dari kondisi darurat tersebut. Sebagian orang mengatakan, bagaimana kalau berobat dengan dukun? Dengan kesyirikan, dengan dukun, dengan yakni segala hal yang berbau klinik dan mistis dan lain-lain. Dan berdalil dengan kaidah tadi, ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, ini kondisi darurat membolehkan yang haram. Ini kedukun itu kan haram. Ini kondisi darurat, maka ini boleh untuk kedukun kalau dalam kondisi darurat. Kita katakan, ya. Ini yakni kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan yang haram, itu kembali kepada kaidah fikih yang lebih besar, kaidah fikih yang lebih luas, yaitu apa? Ketika sesuatu itu yakni memiliki maslahat dan madarat, yakni akhaf ad-dararain, yakni gimana menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, yakni ketika sesuatu atau ketika ada dua jalan, misalkan ketika ada dua jalan, dua-duanya sama-sama bermadarat, maka kita harus pilih jalan yang madaratnya paling kecil, itu akhaf ad-dararain, di kaidah yang lebih besar. Ya, kaidah yang lebih induk, yang lebih inti, lebih utama gitu ya. Jadi kalau kita punya dua jalan dan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan ini, dua-duanya sama-sama bermadarat. Dan sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali harus mengambil yang madarat ini. Salah satunya begitu ya. Maka kita harus pilih yang madaratnya lebih ringan. Ketika misalkan seseorang nyawanya terancam dan dia kelaparan sekali atau kehausan sekali, di depannya tidak ada kecuali daging babi atau di depannya tidak ada kecuali khamr. Dia punya dua pilihan saja. Antara meninggal dunia atau dia menerjang keharaman minum khamr dan makan babi tersebut. Maka kita katakan dalam kasus ini, madarat menerjang yang haram, tapi bukan syirik, ini lebih ringan daripada, madaratnya lebih ringan daripada madarat halak, ya, madarat binasa atau meninggal dunia karena kelaparan atau kehausan. Tapi sekarang kalau misalkan orang sakit, ya, misalkan sakitnya parah, kemudian dikatakan antara tidak berobat sehingga meninggal dunia atau berobat ke dukun. Ini kan yang di-framing oleh mereka sebagian yang berdalil dengan dalil tadi gitu ya. Antara meninggal dunia karena sakit keras begitu ya atau berobat ke dukun. Dua-duanya sama-sama madarat, kita harus pilih madarat yang lebih ringan. Kalau berkaca pada babi dan khamr tadi, maka toyib, berarti dalam kasus ini ke dukun itu boleh. Ini adalah pendalilan yang salah, ngawur sama sekali begitu ya. Ini ngawur. Mengapa demikian? Karena dalam kondisi ini tetap ada opsi ketiga. Opsi ketiga adalah berobat dengan yang halal, berobat dengan yang boleh, berobat ke dokter, ngapain antum ke dukun. Begitu ya. Nah, kalaupun misalkan diasumsikan tidak ada lagi jalan lain kecuali dua ini, kita katakan madarat binasa, madarat meninggal dunia lebih kecil daripada madarat ke dukun. Kenapa? Madarat kedukun itu adalah kesyirikan. Kesyirikan yang bisa membinasakan akhirat kita. Sedangkan kalau madarat meninggal dunia, ini adalah madarat cuma di dunia, membinasakan dunia kita saja. Akan tapi akhirat kita selamat, biiznillah. Kalau misalkan cuma ada dua jalan ini, tidak ada opsi yang ketiga, maka madarat meninggal dunia lebih kecil, jauh lebih kecil daripada madarat, ya, harus melakukan kesyirikan. Auzubillah min dzalik. Baik, semoga terhindar dari syubhat itu ya. Semoga tidak ada lagi syubhat-syubhat seperti itu. Wa yubahu katbu Qur'anin wa dzikrin bi ina'in li hamilin li usril wilada wa maridin wa isqiyani. Dibolehkan untuk menuliskan ayat Al-Qur'an atau zikir di sebuah wadah ya. Kemudian disiram dengan air, kemudian airnya itu diminumkan ya ke wanita yang hamil dan susah untuk melahirkan dan kepada orang yang sakit. Dua orang saja. Wanita hamil yang susah melahirkan dan orang yang sakit, ya ini dibolehkan. Ini perkataan, dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza asira 'alal mar'ati waladuha, fa yaktubu hatainil ayataini wal kalimati fi shahfah, tsumma tusalu fatusqa minha." Jadi kalau ada orang wanita yang hamil dan susah untuk melahirkan, maka dituliskan ya di wadah ya, dituliskan ayat atau kalimat zikir, kemudian disiram dengan air, kemudian airnya diminumkan ke wanita yang hamil tersebut. Demikian pula dengan yang sakit ya. Sama hukumnya, jadi dua orang ini, wanita yang hamil yang susah untuk melahirkan dan orang sakit. Ini dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakannya. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diambil dari ijtihad seorang sahabat ya. Jadi Allah alam, ini hukumnya sama dengan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa idza nuzila bihi sunna li arfaqi ahlihi bihi ta'ahudu bali halkihi bima'in aw syarab. Ketika nuzila bihi. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Bagian pertama tadi ketika kita mengunjungi, menjenguk orang sakit. Bagian yang kedua di sini adalah ketika seseorang sedang sakaratul maut. Wa idza nuzila bihi sunna li arfaqi ahlihi bihi ta'awudu bali halkihi bima'in aw syarab. Ketika seseorang sedang sakaratul maut, maka disunahkan bagi orang keluarganya yang paling dicintai oleh orang tersebut, orang yang sedang sakaratul maut tersebut, yang paling dekat dengan orang yang sedang sakaratul maut tersebut untuk meminumkan orang tersebut begitu ya. Balihalkihi bima'in asyarab. Yakni meminumkan sehingga membasahi kerongkongannya. Watan dia tu syafatai bikutna. Yakni membasahi bibirnya, kedua bibirnya dengan kapas ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memudahkan, supaya memudahkan yakni orang tersebut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi supaya tidak kering, supaya yakni kondisinya lebih tenang begitu ya, diminumkan atau di juga kemudian juga bibirnya dibasahi. Wa talqinuhu la ilaha illallah marrah, dan juga ditalkin ya, dibantu di yakni kita mengucapkan la ilaha illallah supaya dia diharapkan mengikuti kalimat kalimat tauhid tersebut setelah kita mengucapkannya. Itu namanya ditalkin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mautakum ya, talkinlah. Talkin itu maksudnya apa? Mengucapkan, kita mengucapkan la ilaha illallah untuk membantunya mengucapkan kalimat tauhid tersebut juga. Dan di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda mautakum, lakinu mautakum. Jadi disebut mautakum, padahal belum mati. Jadi maksudnya maksudnya adalah mautakum, maksudnya adalah orang yang sedang mendekati kematian. Yakni orang yang sedang sakaratul maut. Ini penting. Mengapa Anda sebutkan ini? Karena nanti di hadis yang lain disebutkan kata-kata mautakum. Jadi mautakum di situ maksudnya adalah orang yang sedang sakaratul maut. Bukan orang yang sudah bukan orang yang sudah meninggal. Bukan orang yang sudah meninggal dunia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mayat ini la ilaha illallah. Ya, tidak berguna lagi. Ya, jadi kata mautakum di sini maksudnya adalah orang yang sedang sakaratul maut. Ini penting, nanti insya Allah akan kita kembali pada masalah ini nanti ketika kita membaca riwayat yang lain yang menyebutkan mautakum maksudnya adalah orang yang hendak meninggal dunia atau sedang sakaratul maut. Walam yazid ala thalas, dan jangan yakni mengucapkan talqin tersebut lebih dari 3 kali. Tujuannya adalah agar kita tidak membuat kesal orang yang sedang sakaratul maut. Dia sedang dalam kondisi yang berat gitu ya. Kalau misalkan kemudian kita memperbanyak talqin, kita talqin terus, bisa jadi orang ini kemudian emosi bisa jadi, atau kesal begitu ya. Sehingga itu sebaiknya tidak kita lakukan. Tidak boleh kita membuat kondisi orang yang mau meninggal tersebut, nah bisa jadi batinnya, Masya Allah dia menyenangi kalimat tauhid, dia senang mengucapkan kalimat tauhid. Tapi secara zahir dia cemberut ya, karena cemberutnya bukan karena diminta untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilallah, la ilaha illallah, akan tapi cemberutnya karena kita selalu meminta dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah begitu ya. Tentunya dua hal yang berbeda. Jadi kata para ulama, jangan kemudian kita yakni membuat zahir dari orang yang sedang mau meninggal dunia itu zahirnya kurang baik begitu ya. Sedang emosi atau sedang kesal karena di, terus-menerus ditalkin oleh orang-orang, apalagi yang mentalkin banyak orang begitu ya. Ini juga tentunya tidak yakni tidak hikmah. Cukup satu saja yang mentalkin. Dan di sini disebutkan 1 kali dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Illa ayyatakallama fa yu'iduhu birifkin. Kecuali kalau misalkan setelah dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebelumnya kita talqin, kemudian dia mengikutinya la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia bicara lagi, ya misalkan tolong ambilkan air atau apa, bagaimana, tolong mana si fulan ya, gimana kabarnya, atau salam ke dia. Nah, itu biasanya yakni itu di antara kalimat-kalimat yang ada ya, yang kita dengar dari orang sedang sakaratul maut. Maka kalau dia mengucapkan kalimat yang lain lagi, maka kita talqin sekali lagi ya, tapi tentunya birifkin, dengan lembut. Jangan kemudian kita terlalu memaksakan ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak boleh kita membuat kondisi zahir dari si mayit dari orang yang sedang sakaratul maut tersebut menjadi kurang bagus gitu ya. Walaupun batin, secara batin maksudnya bisa jadi dia sangat menyenangi kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tapi karena kita terlalu memaksa untuk mentalkin atau selalu mengulangi mentalkin sehingga dia zahirnya menjadi cemberut atau kesal atau apa begitu ya. Ini kurang baik. Wa qira'atul Fatihah disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah ketika orang tersebut sedang sakaratul maut, wa yasin indah, dan juga disunnahkan untuk membaca Yasin. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ikra'u Yasin ala mautaku, bacalah Yasin kepada orang yang meninggal dunia kepada orang yang sedang sakaratul maut. Nah, ini yang Anda maksud tadi. Mautakum di sini maksudnya adalah orang yang sedang sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi walaupun hadis ini Iqra'u Yasin ala mautakum ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, barang siapa yang tetap menilainya bisa dijadikan hujah, maka ini berarti disyaratkan untuk membaca Yasin ketika orang tersebut sedang sakaratul maut. Akan tapi kalau setelah meninggalnya, maka tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Karena mautakum di sini maksudnya adalah orang yang sedang sakaratul maut. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat ya hadis tadi dhaif, ya ini ulama yang berpendapat hadis tersebut dhaif. Iqra'u Yasin ala mautakum, maka kata sebagian ulama tersebut tidak disyaratkan sama sekali untuk membaca Yasin baik sedang sakaratul maut ataupun sudah meninggalnya. Wallahu alam, ya hadis ini bisa tetap insyaallah bisa di diamalkan ya, walaupun tidak begitu kuat ya, dan ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa tawjihuhu ila al-qiblati ala janbihi al-ayman ma'a sa'atil makan. Baik, wa tawjihuhu ila al-qiblati ala janbihi al-ayman ma'a sa'atil makan. Kemudian yakni disunahkan untuk mengarahkan badan orang yang sedang sakaratul maut tersebut ke arah kiblat. Jadi dimiringkan ke sisi kanan, dihadapkan ke kiblat. Ma'a sa'atil makan. Kalau kondisinya itu memungkinkan, kalau tempatnya luas. Wa illa fa'ala dhahrihi wa ahmasahu ila al-qiblah. Kalau tidak bisa, maka ya sudah dibaringkan di atas punggungnya, kemudian kakinya itu menghadap ke kiblat. Jadi dibaringkan di atas punggungnya, ini kalau ini kaki. Ahmasul qadam itu maksudnya adalah ahmas. Itu kalau kita lihat telapak kaki kita kalau berpijak di atas tanah, maka di bagian tengah dari telapak kaki kita, bagian tengah dari telapak kaki kita itu ada bagian yang cekung ya, tidak menyentuh lantai. Yani fitur kaki manusia itu bukan rata begitu ya. Enggak seperti kaki gajah. Kaki gajah rata ya. Allah alam, mana kok tidak tahu. Sepertinya begitu. Kaki manusia tidak rata. Jadi bagian tengahnya cekung. Itu ahmas. Ahmasul qadam. Jadi ahmas qadam mengarah ke kiblat. Maksudnya adalah yakni orang tersebut dibaringkan kemudian kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau misalkan orang tersebut diangkat begitu ya atau didudukkan, maka menghadap ke kiblat. Maka di sini kita lihat ya ini dalilnya adalah yakni dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat itu ketika meninggal dunia, ketika hendak meninggal dunia, dia meminta untuk yakni meminta untuk dibaringkan dimiringkan ke sisi kanan menghadap kiblat, dan dia mewasiatkan agar sepertiga hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya asobal fitrah, dia telah yakni sesuai dengan fitrah, yakni berbaring, dia meminta untuk dibaringkan ke kanan itu sesuai dengan fitrah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, dan aku ya kembalikan sepertiga harta yang diwasiatkan kepadaku tadi, aku kembalikan kepada anaknya. Ya, jadi diwasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW, taib diterima oleh beliau SAW, kemudian diberikan kepada anaknya. Tidak masalah. Ya, jadi dua akad yang berbeda ya. Baik. Maka di sini kita lihat di sisi pendalilan adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda asobal fitrah. Yani orang ini sesuai dengan fitrah ketika dia request ketika hendak meninggal tersebut untuk di yakni dihadapkan ke kiblat berbaring ke kanan. Baik. Wa ya'tamidu 'ala Allah fi man yuhib wa yusilil arjahi fi nadhari. Wa ya'tamidu 'ala Allah fi man yuhib. Baik, ini kembali ya, ini kalimat ini berlaku untuk orang yang sedang sakaratul maut tersebut ya. Kalau kalimat-kalimat sebelumnya berlaku untuk orang yang sedang berada di sekitar atau menemani orang yang sedang sakaratul maut, tapi kalau kalimat ini adalah untuk orang yang sedang sakaratul maut. Dia hendaknya ya bersandar, bertawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang kondisi orang-orang yang dia cintai. Ketika seseorang hendak meninggal dunia, maka dia harus pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, ini istriku, anak-anakku, ya Allah, bagaimana setelah kepergianku, aku pasrahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menjaga dan memelihara. Begitu ya. Wa yusi lil arjahi fi nazari. Dan hendaknya dia mewasiatkan kepada orang yang paling dia nilai paling bisa untuk melaksanakan wasiatnya tersebut. Seperti tadi, wasiat untuk bayarkan hutangnya, wasiat untuk amanah yang harus dia lakukan tapi belum sempat dilakukan, ya, ada orang nitip barang, ah, ini barang ini milik fulan, tolong nanti berikan, balikan ke dia, dan seterusnya. Atau wasiat wasiat yang tidak wajib seperti tadi, ini tolong harta saya sebagiannya, ya, tadi kita sebutkan maksimal sepertiga saja, ya, dari total hartanya. Ini harta ini sekian, tolong saya wasiatkan, tolong berikan kepada fulan. Nah, dia mewasiatkan kepada orang yang dia nilai paling bisa melaksanakan wasiat yang tersebut. Taib. Kemudian penulis berkata, fa idza mata sunnat taghmidu ainai. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka disunahkan untuk menutup matanya, menutup kedua matanya. Ya, yakni ketika orang tersebut gitu ya meninggal dunia, kemudian matanya dalam kondisi terbuka begitu ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Yani ruh ketika dicabut maka mata itu mengikuti, penglihatan itu mengikuti. Maka kalau misalkan matanya dalam kondisi terbuka maka ditutup, ya, ditutup. Wa yubahu min mahramin dzakarin au unta. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menutup? Dibolehkan bagi mahram laki-laki atau perempuan? Ya, jadi kalau misalkan yang meninggal itu perempuan, kemudian dia punya saudara laki-laki mahram, boleh untuk menutupkan kedua matanya tersebut. Atau ibunya atau saudari perempuannya yang meninggal, boleh dia bagi laki-laki tersebut untuk menutup matanya. Atau sebaliknya, yang meninggal itu laki-laki, kemudian saudari perempuannya yang menutupkan, atau anaknya perempuan, atau ibunya tentu jelas perempuan, ya, yang menutupkan kedua matanya. Wa yukrahu min haidin wa junub. Dimakruhkan sebelum ke sana. Jadi di sini tidak dibolehkan ya kalau bukan mahram. Tidak dibolehkan kalau bukan mahram. Yakni kalau misalkan, tentunya kalau sama-sama laki-laki maka tidak masalah. Kalau sama-sama perempuan tidak masalah. Tapi kalau misalkan ini yang meninggal dunia laki-laki kemudian yang menutupkan perempuan, atau sebaliknya yang meninggal perempuan yang menutupkan matanya laki-laki, kalau bukan mahram maka tidak boleh. Ya, kalau bukan mahram maka tidak boleh. Akan tetapi ya, kalau misalkan masih ada orang lain yang bisa menutupkan kedua matanya. Tapi kalau tidak ada orang yang lain lagi, maka balik lagi ke kaidah yang tadi. Sekarang ada dua jalan, dua-duanya madharat. Antara ya, kita bukan mahram, ini beda jenis, lawan jenis dan bukan mahram. Antara kita yang menutupkan matanya, ini madharat, atau yang kedua, yakni madharat matanya tetap terbuka, tidak ada lagi yang mau menutupkan matanya begitu ya. Maka madharat yang lebih kecil harus yang kita pilih, yaitu yakni menutupkan kedua matanya tersebut walaupun bukan mahram. Yukrahu min haidin wa junub. Makruh kalau yang menutupkan mata tersebut adalah wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Orang yang sedang junub baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini makruh. Yakni karena ya ini kurang kurang afdol, karena yang afdol adalah yang berada dalam kondisi yakni tidak memiliki hadas besar untuk menutupkan kedua mata mayit. Wa yaqrabahu, ya, wa yaqrabahu, yakni dimakruhkan juga untuk wanita haid atau orang yang sedang junub untuk mendekati orang yang sedang meninggal dunia atau sedang sakaratul maut tadi, gitu ya. Taib. Wa qalu bismillah wa ala wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sedang menutupkan kedua mata mayit, maka kita mengucapkan bismillah wa ala wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan ya lafaz ini. Bismillah wa ala wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Maksudnya diperbincangkan itu maksudnya bukan maksudnya adalah diperselisihkan ya, diperdebatkan ya, itu istilah. Ketika kita mengatakan diperbincangkan, nah ini maksudnya adalah dibahas apakah ini sahih atau dhaif ya, bukan cuma diperbincangkan dalam artian yang terlalu bukan artian harfiah ya. Baik. Wasyaddu lahyaihi bi'isabatin wa talyinu mafasili. Syaddu lahyaihi bi'isabah. Yakni kedua rahangnya dirapatkan ya dengan kain misalkan diikat ke atas kepalanya dalam rangka supaya rahangnya ini tidak terbuka, mulutnya tidak terbuka begitu ya. Kemudian ya selain itu bisa bermadarat kalau misalkan sudah dikubur atau yakni ketika dimandikan supaya tidak kemasukan air. Wa talyinu mafasili ya ketika meninggal dunia itu baru saja meninggal dunia maka persendiannya itu dilemaskan begitu ya, dilemaskan, digerak-gerakkan sedikit ya supaya tidak kaku. Ya, diluruskan supaya tidak kaku. Wa khal'u thiyabihi ya pakaiannya dilepaskan. Ya, dilepaskan kemudian ditutup dengan kain sebelum proses dimandikan nanti ya. Jadi pakainya dilepaskan supaya apa? Supaya yakni tidak membuat badannya panas. Kalau badan mayit panas itu bisa mempercepat ya rusaknya badannya, jasadnya begitu ya. Jadi dilepaskan pakaiannya kemudian ditutupi dengan kain gitu ya, ini sebelum kemudian nanti dimandikan. Jadi auranya jangan sampai terlihat ya, auranya jangan sampai terlihat. Jadi bisa dengan ditutupkan kain terlebih dahulu baru dibuka pakaiannya dari bawah begitu ya, dari balik kainnya gitu. Jangan sampai terlihat auratnya. Termasuk juga nanti ketika dimandikan maka auratnya jangan sampai terlihat ya. Wasatruhu bitsaubin. Nah, ini yang disebutkan. Disatru ditutup dengan pakaian atau kain begitu ya. Wa isra'u tajhizihi ya. Disunahkan untuk mempercepat proses pengurusan jenazah tersebut. Harus segera diurus, harus segera dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, asri'u bil jenazah. Asri'u bil jenazah. Jenazah, jadi kitabul janais ini, janais itu jamak dari jenazah atau jenazah. Asri'u bil jenazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda asri'u bil jenazah, yakni percepatlah mengurus jenazah karena kalau dia adalah jenazah yang salihah ya, jenazah yang salihah, kenapa disebut salihah? Karena jenazah. Jadi baik laki-laki atau perempuan. Kalau ini laki-laki yang saleh atau perempuan yang salihah, maka ya lebih baik untuk mempercepatnya. Fa khairun tuqaddimunaha. Yang lebih baik adalah mempercepat. Ini adalah orang soleh, segera dipercepat dalam rangka memuliakannya, menghormatinya begitu ya, memuliakan. Wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dan kalau ini adalah jenazah yang tidak salehah, ya, orang yang tidak soleh atau laki-laki yang tidak soleh atau perempuan yang tidak salehah, maka bagaimana engkau ya yakni meletakkan keburukan di sekitar lehermu di sini. Ya, ini maksudnya di sekitar kalian. Ya, ini kalau ini jenazah orang fasik begitu misalkan, Muslim tapi fasik, maka percepat juga ya, jangan sampai ya ini berlama-lama. Kalau ini adalah orang yang baik, maka ya kita harus memuliakannya. Yang merupakan kebaikan adalah mempercepat pengurusan jenazahnya. Kalau ini orang fasik, maka buat apa antum ya berlama-lama menyimpan? Bisa jadi ini keburukan. Tetap berada di sini begitu ya. Baik. In mata ghairu faja'ah. In mata ghairu faja'ah. Tapi di sini dengan catatan mempercepat pengurusan jenazah ini kalau meninggalnya bukan tiba-tiba. Misalnya meninggal karena sakit. Misalnya meninggal karena sakit ya. Sehingga ini sudah zon kuat, memang ini sudah meninggal dunia. Nah, ini maka dipercepat pengurusan jenazahnya. Tapi kalau matinya tiba-tiba, gak sakit, gak apa, gak ada kecelakaan, gak ada sakit, tiba-tiba jelas gitu ya, meninggal dunia. Maka ini harus di kita harus hati-hati, harus kita pastikan dulu bahwa dia memang beneran meninggal dunia. Jangan sampai kita merasa, wah ini meninggal dunia, kemudian diurus jenazahnya, kemudian bangun. Allahu musta'an, ini berarti orang yang tadi gitu ya menilainya terlalu cepat berarti. Ya, terlalu cepat ya. Jadi nah, ini disebutkan oleh para ulama ya. Jadi kalau tidak kalau meninggalnya tiba-tiba, maka ini harus kita hati-hati gitu ya. Dipastikan dulu bahwa memang sudah meninggal. Demikian pula orang yang masih ragu-ragu apakah ini meninggal atau tidak begitu ya. Secara medis para dokter masih ragu-ragu. Ya sudah, maka jangan diurus dulu. Ya, khawatirnya masih masih hidup. Wa tafriqatu wasiyatihi, ya, disunnahkan juga untuk mempercepat ya menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal tersebut. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk supaya kewajiban itu untuk segera ditunaikan dan supaya tidak lupa. Ya, wasiat supaya tidak lupa harus segera di orang yang diberikan tanggung jawab untuk orang yang dipasrahi atau orang yang diwasiatkan, ya tolong kepada Fulan untuk berikan uang ini kepada Alan begitu ya. Nah ini Fulan harus segera gitu ya supaya tidak lupa dan supaya agar kewajiban itu segera ditunaikan. Baik, wajib fi qada'i daini, ya wajib mempercepat kalau itu wasiat itu dalam bentuk bayar hutang. Kalau misalkan orang yang meninggal dunia tersebut berkata, saya punya hutang kepada Fulan, tolong ini dibayarkan nanti kalau misalkan meninggal dunia, maka ini harus segera wajib untuk yakni mempercepat pembayaran hutang tersebut. Kalau misalkan di wasiatnya itu memang disebutkan, Fulan yang saya minta untuk membayarkan hutang saya nanti kalau saya meninggal dunia, ya keluarkan dari harta saya, maka Fulan tersebut dialah yang harus melakukan. Tapi kalau tidak disebutkan, maka ya sudah keluarganya yang terdekat, ya siapapun dari keluarganya yang ditunjuk, ya berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan wasiatnya tersebut. Baik. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas, ya. Sebenarnya Anda berencana untuk membahas sampai pembahasan tentang memandikan mayit, ya, akan tapi qadarullah tidak cukup waktunya, ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tata cara memandikan mayit, mengkafani mayit, kemudian sholat jenazah, ya, fikih sholat jenazah, kemudian fikih yakni mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan, menguburkan jenazah tersebut, ya. Itu insya Allah akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Silakan kembali kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Syahrian. Halo Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah, banyak sekali detail pembahasan janaiz yang kami pribadi baru tahu nih Ustaz. Biasanya hanya yang general-general aja. Masya Allah. Tapi Ustaz, sudah masuk beberapa pertanyaan. Kami bacakan Ustaz. Yang pertama dari Ibu Dia, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya berobat dengan orang yang mengaku kiai, tapi ternyata kiai tersebut memberikan syarat dengan macam-macam seperti mengumpulkan 7 jenis bunga berwarna kuning. Apakah itu termasuk kesyirikan? Nah, ini praktek sebagian orang yang mempraktekkan perdukunan ya. Jadi walaupun kita tidak melihat lakopnya bagaimana, akan tapi kalau misalkan prakteknya adalah perdukunan, maka kita harus hindari. Dan nah, ada syarat-syarat begitu. Kalau di Madura disebutnya rat syarat. Ya, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi atau diadakan begitu ya. Maka ini harus dihindari ya, harus dihindari. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan 7 bunga warna kuning begitu ya. Susah juga nyari bunga warna kuning sebanyak 7 ya. 7 jenis ya, bukan 7 buah. Nah, ini maka secara medis apa ininya relevansinya. Jadi itu dekat kepada praktek perdukunan, itu harus kita hindari. Walaupun lakopnya kiai, ustadz, syekh, dan seterusnya. Tidak peduli. Kalau misalkan praktiknya adalah perdukunan, maka ya sudah, kita harus hindari. Nah. Terus khair Ustaz, pertanyaan berikutnya dari masih dari Ibu Diah. Saya pernah mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, tapi keluarganya tidak suka. Mereka berpikir saya mendoakan orang yang sakit tersebut untuk segera mati. Atas pengalaman tersebut, bagaimana sebaiknya jika kita ingin mentalkin orang yang sedang mendapati sakaratul maut, Ustaz? Nah, dalam kondisi tersebut, ya maka memang sebaiknya kita menyadarkan keluarganya terlebih dahulu. Ya, kita sadarkan keluarganya terlebih dahulu. Kita bicara pada salah satu keluarganya, begitu, sehingga keluarga yang tersebut yang mentalkinkan. Ya, ala kulli hal, walaupun misalkan, na'am, orang bisa jadi su'udzon, begitu ya, kan, tapi mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ruginya. Ya. Baik bagi sedang sehat atau sedang sakit, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, apa ruginya? Ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, justru orang yang sedang mentalkinkan, justru menolong begitu ya. Nah, ada sisi, wah ini berarti dia sudah merasa ini keluarga saya ini mau meninggal dunia. Tapi dari sisi yang lain, gimana kalau beneran meninggal dunia? Antum harus terima kasih pada orang yang mentalkinkan tersebut. Betul tidak? Ya, ini, ya keluarganya harus disadarkan terlebih dahulu. Ya, lebih baik dibicarakan dulu begitu ya kepada keluarganya. Ya, ini harus ditalkinkan. Ya ini bukan berarti kita sudah mengharap ini meninggal dunia, bukan, akan tapi ya ini jaga-jaga saja dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda sakaratul maut maka ditalkinkan. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Berikutnya Pak Fahri, Ustaz bagaimana pandangan Islam terhadap autopsi mayit karena autopsi membutuhkan waktu yang lama sehingga tertunda pengurusan jenazahnya? Ya. Ini wallahu alam, kalau misalkan ada kebutuhan yang besar untuk melakukannya maka wallahu alam tidak masalah ya. tapi kalau ada kebutuhan yang besar. Nah. Berikutnya dari Pak Nugraha terkait proses memandikan jenazah, apakah dibolehkan untuk seorang anak, putra atau putri memandikan ayah dan ibunya, Ustaz? Itu dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Oh iya, tapi besar ya. Pak Nugraha harap bersabar ya. Dan berikutnya insya Allah. Kemudian, insya Allah ini panjang sekali. Satu aja saya pilih. Dari Pak Nana atau Bu Nana ya. Beberapa kali Anda melihat ada paket kain jenazah dan peralatannya yang dijual di marketplace. Apakah wajib bagi muslim untuk menyediakan perangkat kain lembaran kafan dan sebagainya di rumah masing-masing, Ustaz? Ya, tentunya tidak wajib. Kan, tapi kalau misalkan ya disediakan, ini buat kain kafan anak ya tidak ada masalah juga. Ya. Nah, sebagian ulama seperti misalkan, oh, Anda ragu-ragu antara Ibnu Jauzi atau Ibnu Rajab Al-Hambali. Anda lupa antara keduanya, Ibnu Jauzi atau Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau malah justru sudah menggali kuburannya, menggali kuburan. Ini untuk kuburan Anda. Dan kalau orang yang sudah menggali kuburan, maka insya Allah juga dia pasti akan menyiapkan kain kafannya juga. Allahualam. Jadi masuk dalam ini tidak wajib, tapi kalau misalkan ada seseorang yang menyiapkan, ya tidak masalah juga. Tidak ada, ya, tapi tidak wajib tentunya. Nah, ya terus. Berikutnya Ustaz dari Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada mudaratnya buat mayit yang pemakamannya tidak bisa secepatnya? Seperti di Swedia biasanya bisa 5 hari sampai seminggu baru dimakamkan karena prosedur administrasi izin penguburan dan sebagainya. Nah, di negara-negara barat memang harus harus ada izin tersebut. Ya, maka kalau misalkan memang kondisinya tidak bisa secepatnya karena memang ada kendala-kendala seperti itu, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak mengapa ya kalau memang tidak ada jalan lain untuk mempercepatnya. Begitu ya. Nah. Iya, jazakallahu khair. Berikutnya berikan kesempatan kepada yang resen, Ibu Claudia Fadl. Tepat doli, salah domiran di sana. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin bertanya, kalau selama saya kan mualaf ya Pak Ustadz. Masya Allah, Saat barakallahu ini fiik. saya memikirkan kematian. Kalau wasiat untuk yang hidup itu seperti apa ya Pak Ustadz? Karena kan keluarga anak kan masih ada yang non-Muslim ya gitu. Saya berwasiat itu kepada siapa ya kalau saat saya nanti meninggal, ditinggalkan secara Islam dengan agama saya yang sekarang. Ada yang bilang saya harus nunjukin bahwa saya ini benar-benar mualaf, ada sertifikatnya seperti itu Pak Ustadz. Apa benar ya Pak Ustadz? Nah, kalau misalkan kita, masya Allah, barakallahu fiik, ibu, yakni semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Islam. Kalau kalau kondisinya seperti itu, maka, nah, kita berikan wasiat kepada keluarga kita yang non-Muslim. Ya, mengingat saya sekarang sudah Muslimah, begitu ya, nanti tolong proses penguburannya menggunakan cara-cara Islam. Di saat yang sama kita harus punya yakni teman yang Muslim atau takmir masjid begitu ya, atau apa namanya, tetangga yang Muslim begitu ya. Lebih lebih lebih amannya adalah langsung ke takmir atau yayasan Islam terdekat begitu ya, supaya yakni kita berpesan kepada mereka bahwa karena saya muslimah kemudian masuk Islam gitu ya, atau baru masuk Islam, keluarga masih non muslim begitu ya, maka ini mewasiatkan kepada mereka nanti supaya proses penguburan kita melalui atau dilakukan dengan cara-cara Islam ya. Jadi wasiatnya kepada dua pihak, ke keluarga supaya mereka paham nanti kalau misalkan nanti pihak tetangga yang Muslim itu mau menguburkan kita dengan tata cara Islam, supaya keluarga mengerti, sudah paham begitu ya. Dan itu sebaiknya mungkin ya, tidak hanya diwasiatkan saja, akan tapi sudah dibicarakan dari sekarang begitu ya, maksudnya supaya keluarga kita tahu gitu ya, supaya nanti enak, tidak ada perselisihan ketika misalkan kita meninggal dunia begitu ya. Jadi wasiat ke pihak keluarga dan wasiat wasiat kepada misalkan takmir masjid atau tetangga atau Ustadz terdekat begitu ya, atau RT RW kepala desa begitu ya, yang Muslim yang terdekat kita begitu ya, untuk supaya nanti kalau kita meninggal dunia kita dikuburkan dengan tata cara yang Islami begitu ya. Jadi, nah mungkin RT RW kepala desa atau takmir masjid itu sudah mencukupi, tapi ya apa namanya? Tidak hanya kepada satu orang ya, jadi kepada RT atau RW atau kepada takmir itu ya, kalau itu insya Allah sudah kita lakukan, ikhtiar kita lakukan, maka insya Allah itu sudah merupakan yakni kita insya Allah sudah bisa lepas tanggung jawab ya. Jadi kalau sudah kita meninggal dunia kan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, tapi setelah kita melakukan ikhtiar itu ya, kita sudah berpesan kepada keluarga dan juga berpesan kepada takmir masjid atau RT atau RW atau tetangga gitu ya, yang Muslim atau teman kita, maka nanti insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan nanti untuk supaya kita benar-benar diurus jenazah kita dan dikuburkan sesuai dengan tata cara yang Islam. Nah, barakallahu fikum ibu. Bu Claudia, semoga sudah jelas. Silakan di lower hand nanti ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian dari Ah Maulana, Assalamualaikum Ustaz, kiranya Ustaz, kiranya berkenan mempraktikkan bagaimana menalkin orang yang sedang sakaratul maut, apakah dengan pengucapan yang lambat lalu dibisikkan di kuping sebelah kanan atau ada tata cara lain Ustaz berkofi? Ya, zahirnya adalah apapun caranya supaya yang jelas bagaimana caranya supaya orang yang sedang sakaratul maut tersebut bisa mengikuti setelah kita mengucapkannya, ya. Jadi ya misalkan kita mengatakan ya ikuti setelah saya ucapkan ya, bilang la ilaha illallah ya, bisa dengan agak lambat atau ya, tapi jangan terlalu lambat juga ya, tapi nah bisa dengan pelan begitu ya. Jadi Intinya adalah bagaimana caranya orang yang sedang sakaratul maut tersebut bisa mengikuti kita setelah kita mengucapkan lafaz kalimat tauhid tersebut. Nah. Jadi tidak perlu ada kuping kanan atau kuping kiri gitu Ustaz ya. Allah alam tidak. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas faedah dan manfaat ilmu yang telah diberikan pada kami semua malam hari ini. Semoga dapat kita amalkan dalam nanti kepengurusan jenazah bagi saudara atau karib kerabat kita. Baik, pembahasan ini insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Kami persilakan untuk menutup Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Dalam pesan penutup ini, Ana ingin mengingatkan Ana pribadi dan kita semua untuk kita kembali ke pembahasan yang awal tadi, yaitu kita harus mempersering, ya, memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat pemutus kelezatan, ya, akhiru, ya, yakni hadimal lazzat, ya, yaitu kita harus sering memperbanyak kematian, akhiru dzikra hadimal lazzat, memperbanyak, perbanyaklah untuk mengingat, ya, pengingat kematian atau pemutus kelezatan, ya, yaitu kematian. Maka ini adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW, perintah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbanyak mengingat kematian, pemutus kelezatan. Ini dalam rangka tujuannya agar kita menyadari, ya, bahwa kita di dunia ini tidak, ya, selamanya, ya, dan juga untuk supaya kita tidak memiliki angan-angan yang terlalu panjang. Ya, dan juga supaya kita mempermudah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan menghindari keharaman. Ya, memperbanyak mengingat kematian itu adalah obat. Obat bagi hati yang sedang sakit, ya, sakit yaitu sakit yang dipenuhi dengan yaitu sakit yang haram, sakit yang kemaksiatan dan sakit kefasikan. Ya, jadi semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Islam, di atas jalan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita malam ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.